قال بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. نعم قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك Maha suci Allah yang di tangannya nah, kekuasaan, kerajaan, kepemilikan. Makna tabarak di sini kata beliau ai ta'azama wa ta'ala. Wa kathura khairuhu wa amma ihsanuhu. Ta'azama wa ta'ala, maha suci, maha mulia, maha tinggi. Dan hanya disandangkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat tabarak itu hanya disandangkan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Karena maknanya, makna ta'azama, makna ta'ala. Yang hampir sama dengan makna subhanah. Maha suci. Yang artinya katura khairuhu, banyak kebaikannya, dan amma ihsanuhu, dan merata limpahan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara kebaikan yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kita taufik dan usia yang panjang sehingga bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, ini salah satu nikmat yang harus kita syukuri. Nikmat bahwa Allah telah memberikan kita usia yang panjang sampai bertemu dengan bulan yang penuh berkah. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan puasa pertama di hari ini. Dan kita pun berharap Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan kebaikan-kebaikan di bulan yang penuh berkah ini. Sekecil apapun, seringan apapun. Itu nikmat yang harus kita syukuri, kita akui. Hati kita yakin bahwa itu adalah nikmat Allah semata. Bukan karena kepandaian kita menjaga diri, menjaga kesehatan, sehingga bertemu dengan bulan Ramadan. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tapi betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, nikmat kepada kita sehingga kita bisa berpuasa di bulan Ramadan, bertemu kembali dengan bulan yang penuh berkah. Maka hati kita meyakini itu memang pemberian murni dari Allah. Kita sadari betapa lemahnya kita, betapa kita tidak mampu untuk memasuki, untuk mendapatkan bulan Ramadan kalau tidak dengan bimbingan Allah, kalau tidak dengan karunia Allah, kalau tidak dengan penjagaan dari Allah, kalau tidak dengan pemeliharaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lisan kita pun penuh dengan pujian, mengingat menyebut-nyebut alhamdulillah yang Allah telah memberikan nikmat sehingga sampai bertemu dengan bulan Ramadan kembali. Nah, dan anggota badan kita menunjukkan pula tanda syukur tersebut. Anggota tubuh kita menunjukkan pula tanda syukur tersebut mendapatkan kembali bulan Ramadan ini, maka semuanya berpuasa. Bukan hanya perutnya yang tidak berpuasa, bukan hanya mulutnya yang berpuasa, matanya juga puasa, lisannya juga puasa, telinganya puasa, tangannya puasa, perutnya puasa, hatinya pun juga puasa, pikirannya puasa dari yang tidak diridhai oleh Allah. Bukan cuma tidak makan, tidak minum. Nah, rugi orang yang sudah masuk dalam bulan Ramadan. Nah, hadis ini hasan dinyatakan oleh Syekh Al-Albani hasan sahih. Tsumma kharaja minhu wa lam yughfar lah. Masuk bulan Ramadan, masya Allah, dengan tafarruq ila Allah. Nah, ini salah satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah yang sangat pantas untuk kita syukuri. Nah, dan pasti Allah tambah, ketika seorang itu betul-betul mengakui, menyadari bahwa ketika dia berada di bulan Ramadan ini adalah karunia besar dari Allah, dan dia manfaatkan untuk betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, Allah sudah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu betul-betul bersyukur padaku, kata Allah, pasti aku tambahi nikmat. Nah, nikmat semakin kita punya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga awal hari-hari, menjaga waktu-waktu di bulan Ramadan. Diberi taufik oleh Allah. Nah, digerakkan hati kita, dibuat semangat agar badan kita untuk mendekat kepada yang hak, untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Walaupun mungkin selama ini di bulan yang lain, di luar bulan Ramadan, berat dan kita merasa biasa untuk meninggalkan. Tapi setelah di bulan Ramadan, ketika betul-betul kita mensyukuri nikmat ini, kita betul-betul tekad untuk meraih ampunan dari Allah, Allah bimbing. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Siapa yang betul-betul jahad, mujahadah di jalan kami, kata Allah, kami mudahkan, kami tunjuki dia jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah bersama orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan, ikhlas kepada Allah, ihsan kepada Allah dalam peribadatannya, ketaatannya, dan ihsan kepada sesama. Dan ini, nah, pasti sebagai janji dari Allah. Dan nah, sebaliknya yang Allah ingatkan, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu ingkari, tidak mensyukuri nikmat tersebut, nah, tidak merasa atau merasa yakin bahwa dia berada di bulan Ramadan ini karena dia pandai menjaga kesehatan, dia perhatian menjaga menghitung hari-harinya, nah, tidak mengakui bahwa itu adalah nikmat dari Allah, tidak memuji Allah, dan tidak tampak dari anggota badannya saat ini bentuk syukur dia mendapatkan bulan Ramadan kembali, maka azab Allah sangat pedih. Tidak terasa mungkin, tapi setelah kehilangan nikmat itu, keluar dari bulan Ramadan, kehidupannya, keadaannya sama seperti sebelum bulan Ramadan, itu tanda bahwa dia tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan barakah dari bulan yang penuh berkah. Nah, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah akan melihat. Ini memang ditujukan buat orang-orang munafik, dan kita pun demikian. Setiap orang akan menilai, akan melihat buah takwa itu di akhir bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, setelah Ramadan berlalu, kita berhasil mendapatkannya ataukah tidak. Nah, qala Syekh rahimahullah, min azamatihi, dan di antara kebesaran dan keagungan Allah itu, annabi yadihi mulkul alam al-ulawi was-sufali, dan karena keagungan dan kemuliaan Allah, kebesaran Allah itu adalah di tangannya lah kerajaan, kekuasaan alam-alam yang di atas dan alam-alam yang di bawah. Fahuwa alladhi khalaqahu, dialah yang menciptakannya. Wa yatasarrafu fihi bima syaa, dan dia yang mengaturnya, berbuat apa saja dengan apa yang diinginkannya di kerajaannya. Minal ahkamil qadariyah. Nah, apakah itu berupa hukum-hukum qadari? Apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Ketentuan-ketentuan, takdir-takdir yang baik ataupun yang buruk. Wal ahkam diniyah, hukum-hukum diniyah, agama, perintah dan larangan. At-tabi' al-hikmatihi, yang semua itu mengikuti hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan yang dia Maha menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang salah dalam perbuatan Allah menakdirkan, menentukan keadaan-keadaan kita, memerintahkan ataupun melarang sesuatu yang dia larang. memerintahkan apa yang dia cintai. Itu semua sesuai dengan hikmah, hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah banyak diterangkan oleh para ulama di antara hikmahnya. Kita diberikan perintah wajiban kepada kita berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana yang telah pernah terjadi yang Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Baik itu hikmah yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Yang mereka mungkin memaksakan diri mencari-cari hikmah puasa Ramadan atau berpuasa secara umum. Dari sisi dunianya, mungkin dalam hal kesehatan dan seterusnya, dalam sisi juga diniahnya. Tapi yang paling penting, yang paling penting mereka yang betul-betul menjalankan puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dan dia akan mendapatkan buahnya yaitu taqwallah subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjadi orang-orang yang betul-betul berhati-hati dalam melangkah. Dia akan menjadi orang-orang yang betul-betul berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam berbuat, berhati-hati dalam menjalani hidupnya. Qala rahimahullah, wa min azamatihi, dan di antara keagungannya dan kebesarannya juga adalah kamalu qudratihi allati yuqaddiru biha ala kulli syai'. Di antara kebesaran Allah, kemuliaannya adalah kesempurnaan qudrat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu Allah menakdirkan segala sesuatu. Dan alhamdulillah, ini adalah satu, kita memuji Allah pula, Allah takdirkan kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bertemu kembali dengan bulan Ramadan, dan Allah berikan, Allah takdirkan pula kita mampu untuk menjalankan puasa mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan niat hilal bersama pemerintahnya. Maka ini satu yang sangat pantas untuk kita syukuri lagi. Wa biha aujada ma aujada minal makhluqatil azimah, yang dengan takdir itu, kekuasaan itu, kekuatan itu, Allah menciptakan, mewujudkan apa yang dia wujudkan dari makhluk-makhluknya yang besar, kas samawati wal ard, seperti langit-langit dan bumi. Wa khalaqa fasyih rahimahullah wa qawluhu ta'ala wa qalatna, ini menunjukkan kekuasaan dan kemuliaan Allah. Semua yang ada di alam ini dalam genggaman Allah, diatur dan dikendalikan oleh Allah, termasuk kita manusia. Qala wa qawluhu ta'ala wa khalaqa al-mauta wal hayata ay qaddara li ibadihi ay yuhyihum thumma yumitahum. Allah takdirkan bagi hamba-hambanya bahwa dia menghidupkan mereka kemudian mematikan mereka. Ini tafsiran beliau. Khalaqah itu termasuk di antara makna-maknanya, kata mereka sebagian ulama menyebutkan maknanya adalah qadar. Ini menetapkan, ini takdir. Sehingga beliau mengartikan khalaqal mauta wal hayata, ini qaddara li ibadihi. Ini salah satu makna khalaq. Qala rahimahullah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan ini salah satu hikmah. Allah menciptakan kematian dan Allah menciptakan kehidupan di alam ini. Ada yang mati, ada yang hidup. Itu semua adalah untuk menguji manusia, menguji hamba-hambanya, siapa yang terbaik amalannya. Tentunya ini menguji siapa yang terbaik amalannya. Ini suatu yang pasti. Ujian yang Allah berikan kepada manusia, kepada hamba-hambanya adalah sesuatu yang la mahala, sesuatu yang tidak mungkin terelakkan. Tidak mungkin ada satu pun yang lolos dari ujian tersebut. Apalagi mereka sudah menyatakan dirinya beriman. Mereka sudah menyatakan dirinya mukmin, ana mukmin, itu akan pasti mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat, semakin kokoh, semakin tebal keimanannya, semakin kuat pula ujian yang dia terima. Semakin besar cobaan-cobaan yang Allah timpakan kepadanya untuk menguji benarkah keimanan tadi itu demikian kuatnya. Benarkah cinta kepada Allah itu betul-betul murni dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ataukah ada yakni tujuan-tujuan yang lainnya? Dan ini sebuah kemestian, tidak akan mungkin satupun dan di antara kita manusia yang lolos dari ujian tersebut, hatta para anbiya. hatta para anbiya, dan diterangkan oleh para ulama bahwa kalau para ulama ini, para anbiya, mereka mendapatkan ujian itu bukan karena mereka melakukan dosa dan kesalahan, tapi untuk melipat gandakan ganjaran, untuk menaikkan tingkat derajat kemuliaan mereka dibandingkan manusia-manusia yang biasa lainnya. Nah, adapun bagi yang selain mereka, itu adalah untuk banyak hal diterangkan oleh para ulama, hikmah-hikmah. Nah, kita mendapatkan ujian mungkin untuk betul-betul membersihkan kita sebersih-bersihnya, membersihkan orang-orang yang mukmin dengan berbagai cobaan. Dan ujian itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mungkin berupa kebaikan dan mungkin berupa kejelekan. Berupa kebaikan, mungkin dia mendapatkan rumah yang bagus, kendaraan yang baik, istri yang cantik, yang salihah, anak-anak yang saleh, pekerjaan yang mudah, negeri yang aman, badan yang sehat, dan yang lainnya. Kemudahan-kemudahan yang dilimpahkan oleh Allah berupa kebaikan-kebaikan, ini juga ujian. Atau sebaliknya, dia mendapatkan ujian berupa kesulitan. Lawannya, entah rumahnya yang buruk, kemudian mendapatkan kendaraan yang buruk, anak-anak yang kurang saleh, ataupun yang rusak, istri yang tidak menyenangkan, kurang saleh, dan seterusnya, tetangga, keadaan negeri yang tidak aman, badan yang tidak sehat, dan seterusnya. Itu semua adalah ujian. Tapi subhanallah, kadang orang itu diuji dengan hal-hal yang jelek tadi, hal-hal yang buruk itu, mampu mereka bersabar, mampu mereka semakin taat kepada Allah, mampu mereka semakin dekat kepada Allah. Tapi ketika diuji dengan kemudahan-kemudahan, diuji dengan kebaikan-kebaikan, mereka tidak mampu sabar. Dan ini sudah diungkapkan oleh orang-orang terbaik di kalangan umat ini, seperti yang dinukil dari Abdul Rahman bin Auf, "Ubtulina bid-dharra fa sabarna." Kami diuji dengan kejelekan-kejelekan, kami mampu. Diuji dengan kesusahan-kesusahan, kami mampu untuk bersabar. "Wa ubtulina bis-sarra fa lam nasbir." Tapi kami diuji, ketika diuji dengan kemudahan-kemudahan, ternyata kami tidak mampu sabar. Tidak mampu untuk menyenangi taat seperti dia dalam keadaan sulitnya. Mungkin kalau kita baca sebenarnya ini, barangkali kita juga dahulu, ketika mungkin dalam keadaan miskin, dalam keadaan sakit-sakitan, atau dalam keadaan sendirian, masya Allah taatnya ibadah. Daud, puasa Daud tidak pernah tinggal, atau Senin Kemisnya tidak pernah tinggal, sedekahnya lumayan, masya Allah. Tapi dia berumah tangga, berhitung dia punya istri atau punya suami, subhanallah, kurang, lama-lama habis. Ini kenyataan, dan ini yang menunjukkan apa yang dikatakan oleh Sahabiyun Jalil tadi, "Ubtulina bis-sarra fa lam nasbir," kurang sabaran, mulai luntur, apalagi mungkin dapatkan anak. Yang dikatakan dalam riwayat, anak itu majbanah wa mabkhalah. Anak itu bikin orang itu jadi penakut. Anak itu bikin orang itu jadi bakhil. Perhitung dia ketika dia membelanjakan hartanya, atau walaupun itu untuk kepentingannya dia sendiri. Biasanya mungkin ketika dia masih bujangan, atau mungkin masih berdua saja dengan istrinya, mau belanja, mau apa. Jadi setelah punya anak, mikir dia, untuk anak saya, nanti berpendingan, untuk beli bukunya, untuk beli bajunya, dan seterusnya. Ini ujian, dan setiap kita mendapatkan atau menghadapinya, tidak akan ada yang lolos. Satu hal lagi juga yang paling penting untuk diingatkan, mereka yang membeli ataupun menyimpan, dan mudah-mudahan jangan ada yang di kalangan salafiyin, Allah menguji betul untuk menyaring dan membersihkan barisan kaum mukminin dari orang-orang yang berpenyakit di dalam hati. Maka Allahu yadharul mu'minina ala ma antum alaihi. Tidaklah Allah akan biarkan keadaan orang-orang mukmin itu sebagaimana yang kamu sekarang ini demikian keadaannya. Hatta yamizal khabitha minat thayyib. Sampai Allah membersihkan yang kotor-kotor itu tadi dari yang bersih. Menghilangkannya, melenyapkannya. Dan ini tinggal banyak hal yang bisa yang Allah Taala mampu dan yang Maha Kuasa melakukannya. Allah akan tunjukkan jati diri orang-orang yang menyimpan kemunafikan, kejelekan di dalam hatinya. Mulai dari tutur katanya, lisannya, dan dari pergaulannya. Nah, ini pasti akan Allah perbuatnya ini berlakukan demikian dan tidak akan tidak. Ya, ini berubah di sunnatullah. Ya, ini akan selalu Allah demikian berbuat. Ketika ada orang-orang mukmin dalam barisan mereka, ada orang yang tidak pantas bergabung bersama mereka, akan Allah bersihkan. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan hati, punya sifat-sifat munafik dan kotoran-kotoran hati lainnya. Nah, ini kesempatan buat kita. Ujian yang ini juga merupakan ujian dan kemudahan yang Allah berikan sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan ini. Ini termasuk di antara ujian yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita menghadapinya? Bersyukur kita mendapatkan kembali bulan Ramadan dan kita tahu bahwa inilah hadduna, keuntungan kita, keberuntungan kita. Bagaimana kita menghadapinya, memperlakukannya? Apakah kita akan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan lenuh farnaudzubillah, atau kita akan menjadi kita mendapatkan buahnya setelah lepas dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah muttaqin, orang-orang yang memegang janjinya, orang-orang yang mampu menjaga amanahnya, orang-orang yang mampu lisannya terpelihara untuk bicara jujur, orang-orang yang mampu matanya untuk senantiasa menunduk dari hal yang diharamkan oleh Allah, yang telinganya terjaga tidak mendengarkan ghibah dan nyanyian dan musik. Nah, tangannya dari dia ini tidak melakukan apa namanya terjaga dari hal-hal tidak diridhai oleh Allah, memukul, menzalimi atau merampas atau mengambil yang bukan haknya, kakinya juga demikian. Nah, ini semua kita kan dilihat. Nah, bukan hanya oleh kita sendiri yang menghitungnya, tapi orang lain semua melihatnya. Takwakah yang kita dapatkan atau yang sebaliknya? Ataukah hanya lapar dan haus yang kita dapatkan? Qala syekh rahimahullah yabluwakum ayyukum ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu. Ini Allah menciptakan hidup dan mati adalah untuk menguji kita siapa yang terbaik amalannya, bukan hanya sekedar yang banyak amalannya. Ujian yang kita diberikan oleh Allah ini adalah untuk yang terbaik amalannya. Nah, yang paling ikhlas, nah, yang paling tepat sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang paling ikhlas, nah, kita diingat ini amalan-amalan khulu, amalan-amalan hati, kebersihan hati, bagaimana kedekatan kita kepada Allah. Nah, keinginan kita mendekat kepada Allah, apakah karena Allah semata kita mengharapkan Allah, ataukah karena yakni niat untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan sesuatu bagian dari dunia, atau untuk supaya minimal dianggap orang, dianggap, diakui keberadaannya. Nah, ini yang paling sulitnya. Ya, apalagi disebutkan di sini oleh beliau makna dari kalimat ahsanu amala akhlasuhu, yang paling ikhlas. Sedangkan yang standar saja untuk mendapatkan ikhlas itu sangat sulit, apalagi yang lebih ikhlasnya. Apalagi yang lebih ikhlasnya. Nah, yang standar saja itu sulit, apalagi yang puncaknya. Maka tidak ada yang pertolongannya ini, daya kita tidak ada kekuatan kita untuk mendapatkan ini kecuali dengan bimbingan Allah, dengan pertolongan Allah. Nah, ini yang kita minta setiap 17 kali sehari semalam, ihdinash shiratal mustaqim, untuk ditunjukkan kepada, untuk diberikan taufik untuk mendapatkan keikhlasan. Jalan orang-orang yang diberi nikmat, apa di antara nikmat yang mereka rasakan? Nikmat amalan yang ikhlas. Kan nikmat itu. Dan ini sangat langka orang yang mendapatkannya. Nah, maka kita sungguh-sungguh meminta kepada Allah. Fa inna Allaha khalaqa 'ibadahu katabiyah. Karena Allah menciptakan hamba-hambanya, wa akhrajahu lihadzihadzidar, dan Allah keluarkan ke dunia ini, wa akhbarahum annahum sayanquluna minha, dan Allah beritakan juga bahwa mereka akan meninggalkannya. Wa amarahum wa nahahum, Allah memerintahkan mereka dan melarang mereka. Wa badalahum bisyahawatil mu'aribah li amrihi, Allah uji dengan syahwat yang menyelisihi perintahnya, dan sesuatu yang sangat menyenangkan kita sesuai dengan jiwa kita manusia, ammaratun bisu, dihiasi, apalagi ada musuh kita. Nah, atau yang enam, kalau misalnya pun apa dia disebutkan dalam riwayat terbelenggu, tapi buahnya yang selama ini kita dapatkan, kita sudah dilatih 11 bulan kita dilatih oleh syaitan untuk terbiasa dengan syahwat. Nah, Ya, bayangkan kalau misalnya kita latihan, kalau kita tidak menghapus yang latihan 11 bulan ini dengan perjuangan berat di bulan 1 bulan ini, sia-sia. Ya, mana yang menang? Nah, berhasilkah kita keluar menggugurkan 11 bulan latihan yang diberikan oleh syaitan kepada kita, membiasakan kita bermaksiat, ya, bermudah-mudah dengan meninggalkan kewajiban, meninggalkan sunnah-sunnah dengan satu dalam satu bulan ini, bisakah, mampukah kita menggugurkannya? Tidak ada kekuatan kita kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, syahwat kita mendorong untuk yang menyenangkan mata, cuci mata katanya. Apalagi yang ABG. Kalau tidak duduk di pinggir jalan, tidak marah rasanya. Bagian kita juga demikian. Nah, mengalami sementara mereka banyak yang tidak mengerti hak-hak jalan. Nah, ya. Faminal nab. Faman yuqala li amrillah wa ahsanal amal ahsanallahu lahu jazaa' fid daraini. Maka siapa yang tunduk kepada perintah Allah, dia perbagus amalannya. Nah, ikhlas karena Allah sesuai dengan sunnah Nabi, maka Allah pun memperbaiki, membuat bagus untuknya. Nah, pahalanya di negeri, di luar negeri, di dunia dan di akhirat. Nah, pahala di dunia Allah berikan kemudahan untuk dia melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Dalam keadaan dia taharrah. Dia taharrah, artinya berhati-hati dan itu selektif. Nah, dia paham mana yang layak, yang aham, mana yang muhim, yang dia dahulukan, yang manfaatnya. Nah, untuk akhiratnya lebih besar, lebih bermanfaat untuk dirinya dan untuk kaum muslimin. Wa man malana ma syahawatin nafs wa nabada amrallahi falahu syarrul jazaa. Dan siapa yang cenderung berpaling bersama syahwat menyenangi jiwanya, nafsunya, dan membuang, menelantarkan perintah-perintah Allah, maka dia mendapatkan kejelekan, balasan-balasan yang sangat buruk di dunia dan di akhirat. Nah, dia tidak akan diberikan kemudahan-kemudahan lagi untuk menjalankan ketaatan berat. Ya, ingat kalimat yang sering diucapkan oleh Faqihul Asr Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang ayat, nah, walau aradu al-khuruj la adu uddatan walakin Allah walakin karihallahu bi'athahum fatabbathahum. Nah, kalau mereka mau keluar berangkat untuk jihad, pasti akan mereka siapkan perbekalan untuk menyambutnya, untuk melaksanakan itu dalam jihad tersebut. Tapi Allah tidak suka mereka itu bangkit ikut serta. Fatabbathahum. Maka Allah buat mereka lamban. Allah pertahan, Allah halang-halangi mereka untuk menyiapkan bekalnya untuk melakukan ketaatan. Maka ini perhatikan buat kita yang beramal, ya, muncul ada jadi keadaan yang seperti ini, maka itu adalah karena kekotoran di dalam hati. Itu adalah karena kekotoran di dalam hati. Tidak ada lain. Para ulama kita menyebutkan sama semua seperti itu. Sejak yang Ibnu Qayyim rahimahullah dan beliau di zaman kita. Ya, nah, menyatakan seperti itu. Ketika ada bibitnya kekotoran di dalam hati itu, diperlambat dia oleh Allah. Nah, ya, maka wala yaluman illa nafsah. Jangan dia celah kecuali dirinya. Yang memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah untuk dibersihkan dari kotoran-kotoran tersebut. Qala syekh rahimahullah wa huwal aziz alladzi lahu izzah kulluha. Allah itu maha perkasa, tidak tertolak, tidak terhalangi kehendak dan kemauannya, keinginannya, takdirnya. Maha perkasa, tidak ada yang bisa membuatnya lemah, tidak ada yang membuatnya lari darinya. Allati qahara biha jami'al asya', yang dengan kekuasaannya itu, keperkasaannya itu, dia menundukkan segala sesuatu. Wan qadat lahul makhluqat, dan tunduk seluruh makhluk kepada Allah. Wa huwal ghafur, dan dia adalah zat yang maha menutupi, maha memberi ampun. Anil musyi'in wal muqassirin wal mudhnibin. Dia menutupi, menghalang, memaafkan, memberi ampun orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang kurang di dalam memenuhi hak-hak Allah, kewajiban-kewajibannya. Wal mudhnibin, dan memaafkan orang-orang yang berbuat dosa, khususan lebih-lebih idza tabu wa anabu, jika mereka bertobat kepada Allah dan kembali kepada Allah. Ini bulan Ramadan, Allah janjikan yang demikian. Allah berikan kesempatan seluas-luasnya untuk kita bertobat kepada Allah. Manfaatkan waktu. Jangan waktu itu terbuang percuma. Ya, kita disibukkan dengan kerjaan, disibukkan dengan yang lain. Sempatkan mereka hatta walaupun dia berada di depan komputernya, di dalam urusan-urusan dunianya, sempatkan dia ingat, dia lirik. Nah, lisannya menyebutkan kalam-kalam Allah. Nah, atau dia sempatkan membaca sebaris atau dua baris wiridnya. Menunjukkan bahwa dia betul-betul ingin. Nah, keluar dari Ramadan ini dalam keadaan dia Allah tahu bahwa dia mencintai Allah dan mencintai Al-Quran. Fa'innahu yaghfiru dhunubahum. Maka Allah pasti akan menutupi, mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, tapi alangkah beratnya, seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim, alangkah beratnya untuk bertaubat dengan taubat dan nasuha. Nah, tidak ada lagi keinginan untuk berbuat dosa, tidak ada lagi keinginan untuk ini kembali ingin melakukannya, bahkan melintas dalam pikiran pun tidak. Betul-betul dia bertekad dan benci dengan kesalahan kejelekan yang dia lakukan di masa lalu. Nah, walau balaghat inana sama, walaupun dosa-dosa itu sampai menyentuh langit. Apalagi kita sering bersinggungan suami dengan istri atau sebaliknya, ayah dengan anak, anak dengan ayah, tetangga dengan tetangga, atasan dengan bawahan, guru dengan murid. Nah, ya, senantiasa. Nah, tapi ketika dia betul-betul bertobat kepada Allah dengan tobat dan nasuha, itu mudah bagi Allah untuk mengampuninya, untuk memaafkannya, menutupinya. Qalan wa yasturu yuzahum, dan Allah tutupi aib mereka. Di antara penyedihan kaum orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama menyebutkan kalau dia melakukan dosa dia kemudian menutupinya, bersembunyi minta ampun kepada Allah, tidak dibongkar oleh Allah, maka kemungkinan besar di akhirat pun tidak akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwa dia mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi kalau sudah di dunia dibongkar, ditampakkan kejelekannya, naudzubillah, menunjukkan dia belum mendapatkan ampunan. Bisa jadi, boleh jadi pula di hatinya dia taubatnya belum betul-betul sempurna. Walau kanat mil'ud dunia, walaupun aib itu memenuhi dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang mungkin kita pada kesempatan ini kita mulai. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Nah, ini akan kesempatan ya, Pak. Untuk betul-betul kita mengharapkan, nah, saling mendoakan, ya walaupun tidak diketahui oleh yang kita doakan. Nah, itu berarti manfaatnya bukan hanya untuk orang yang didoakan, tapi untuk yang mendoakan. Ya. Allah Nabam Jibril malaikat menyatakan amin, mengaminkan doa tersebut dan menyintakan pula kepada Allah walakabimitlu untuk orang yang mendoakan, dan engkau juga mendapatkan yang serupa. Pada kesempatan ini kita memohonkan ampun kepada Allah untuk diri-diri kita dan saudara-saudara kita, orang-orang yang mukmin, memberikan kemudian Allah memberikan taufik kepada kita untuk bertaubat dan menerima taubat kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang betul-betul memanfaatkan waktu di bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan dengan mendapatkan taqwa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam.